teman karibku lebih dari saudara. Jangankan makan minum, tidur kita bersama. Bukankah engkau tahu ia itu milikku? Namun begitu tega kau rampas segala. Inikah balasannya alat teman setia? Teman karibku lebih dari saudara, namun begitu tega kau rampas segalanya. Balasannya ahlak teman setia.